Pada penggalan muqaddimah beliau ini, beberapa pelajaran atau kandungan yang beliau sampaikan di sini, memulai dengan basmalah, ini iktidaan bil kitab bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mencontoh kitab Allah yang memulai dengan basmalah seperti dalam surat Al-Fatihah pertama kali dimulai dengan basmalah. Di mushaf begitu antum membuka maka Allah memulainya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah beliau, artinya dalam tulisan-tulisan beliau, surat-menyurat beliau juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam seluruh aktivitasnya disunahkan untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena beliau adalah menulis seperti Allah menulis Al-Qur'an, juga memulai dengan basmalah, Rasulullah menulis surat-suratnya atau menulis perjanjian juga dengan basmalah, maka mencontoh keduanya beliau memulainya dengan basmalah juga. Dan tentunya diinginkan dengan penulisan basmalah tersebut untuk mendapatkan berkah dari Allah Taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi diharapkan dengan senantiasa menyebut asma Allah Taala dalam aktivitasnya, Allah akan senantiasa membantunya dan menurunkan barokahnya sehingga betul-betul bermanfaat. Adapun kalau dikatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah atau la yubda'u bi hamdalah fa huwa abtar atau fa huwa aqta, maka banyak dari kalangan ulama mendhaifkan hadis tersebut. Hadis tersebut adalah hadis dhaif dalam jajaran hadis mutarrib, hadis yang guncang. Maka cukup mencontoh kitab Allah dan sunnah Rasulullah fi'liyah itu lebih dari cukup sebagai dalil tentang memulai aktivitas dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sanjungan dan pujian terhadap Allah SWT. Jadi alhamdulillah al-mahmud bikulli lisanin. Allah terpuji disebabkan dua hal, karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Demikian juga Allah terpuji karena nikmatnya. Dua hal, dua sebab Allah terpuji. Yang pertama karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Yang kedua karena kesempurnaan nikmat yang telah diberikan. Kalau seseorang memuji Allah Taala dengan lisannya, ini namanya apa? Alhamd, pujian. Tapi kalau kemudian seseorang dia bersyukur, maka bisa dengan tiga hal, baik dengan lisan, dengan hati, maupun dengan perbuatan. Jadi kalau pujian itu alatnya satu, yaitu lisan, lidah ini, itu alat untuk memuji. Adapun alat untuk bersyukur ada tiga, yaitu lisan, hati, dan jawarih. Maka dapat dikatakan ditinjau dari sebabnya Allah terpuji itu lebih luas dibandingkan syukur. Pujian bagi Allah lebih luas dibandingkan syukur. Tapi ditinjau dari alatnya, syukur lebih luas dibandingkan pujian. Karena Allah terpuji dengan dua sebab, tapi alat untuk memujinya satu. Tapi kalau Allah disyukuri dengan satu sebab saja, yaitu karena nikmatnya. Jadi orang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kemudian Allah memberikan nikmat kepadanya. Maka kalau kemudian orang menyebut dengan lisannya karena nikmat yang Allah berikan kepadanya, misalnya alhamdulillah alladzi hadana li hadza, maka dia ya memuji Allah Ta'ala karena mengucapkan dengan lisannya, dan dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyebutkan memuji Allah setelah mendapatkan nikmat. Tetapi kalau kemudian seseorang mendapatkan harta kemudian dia infakkan sebagian dari yang dia dapatkan di jalan Allah Ta'ala, maka dia bersyukur dan bukan memuji. Kemudian dia Allah terpuji dengan seluruh lisan. Penjelasan para ulama tentang lisan ini, ada yang lisan maksudnya bahasa, dengan segenap bahasa. Jadi dengan bahasa apa saja Allah dipuji. Allah boleh untuk dipuji dengan bahasa apa saja. Ada yang menjelaskan bikulil lisanin, itu dengan lisan, artinya dengan lidah, atau bilisanil hal, lisanul maqal, yaitu lidahnya, atau lisanul hal, yaitu kondisinya atau keadaannya. Dan demikianlah Allah. Allah terpuji dan boleh dipuji dengan seluruh bahasa, tidak harus dengan bahasa Arab orang memuji Allah Ta'ala, boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Tagalog, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, apa bahasa Sunda dan bahasa yang lainnya, Inggris dan lain sebagainya. Boleh saja seseorang hamba memuji Allah dengan bahasa apa saja. Demikian juga Allah terpuji dengan lisanul maqal dan juga lisanul hal. Yang memuji dengan lisanul maqalnya yaitu tatkala dia menyanjung-nyanjung Allah dengan lisannya, memuji dengan lisanul halnya ya aktivitas manusia, keadaan manusia, itu semuanya menunjukkan tentang terpujinya Allah SWT. Jadi kondisi manusia dengan berbagai beragamnya, dan kondisi makhluk semuanya ini dengan beragamnya tersebut, itu menunjukkan tentang keagungan Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Maka lisanul hal makhluk ini adalah memuji Allah SWT. Walaupun lisannya keluh dari memuji Allah SWT, tapi halnya, keadaannya mendatangkan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin memuji Allah dengan lisanul halnya dan lisanul maqalnya. Adapun orang-orang kafir memuji Allah dengan lisanul halnya. Adapun lisanul maqalnya, mereka keluh dari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'bud fi kulli zamanin, yang disembah pada setiap waktu. Tidak ada satu waktu pun kecuali Allah disembah oleh makhluknya, oleh hambanya, baik makhluk yang di atas maupun makhluk yang di bawah. Tidak pernah ada satu waktu pun Allah tidak disembah, tidak diibadai, baik bentuknya ubudiyah ammah maupun ubudiyah khasah. Ubudiyah ammah adalah ketundukan seluruh makhluk ini terhadap hukum-hukum Allah kauni. Hukum-hukum Allah yang sifatnya kauni. Ya, seluruh aktivitas hamba ini tidaklah ada dan beraktivitas kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Demikian kata Allah dalam surat Maryam. Tidaklah seluruh yang ada di langit maupun di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Ya, semua adalah hamba Allah Ta'ala, ubudiyah ammah. Adapun ubudiyah khasah, yaitu yang menghamba kepada Allah dengan tunduk kepada syariatnya. Ubudiyah ammah adalah ubudiyahnya orang-orang kafir. Adapun ubudiyah khasah adalah ubudiyahnya kaum mukminin yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk dari jamadat, dari benda-benda, demikian juga para malaikat, semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ketundukan. Adapun orang kafir, mereka tunduk dalam ubudiyah amah, namun tidak dalam ubudiyah khasah. Maka kalau kemudian seseorang dikatakan hamba Allah, siapa saja kalau kemudian dikatakan wahai hamba Allah, maka maksudnya hamba Allah yang umum. Walaupun orang kafir juga hamba Allah. Tapi kalau kemudian hamba Allah yang khusus, maka tidak diberikan gelar tersebut kepada orang kafir. Itu hanya untuk orang mukmin saja yang digelari hamba Allah SWT. Adapun orang kafir bukanlah hamba Allah Ta'ala dalam bentuk yang khusus. Dan mereka hamba Allah dalam bentuk yang umum. Nah, Allah Ta'ala disembah, diibadahi, ditunduki pada setiap waktu, baik ubudiyah amah maupun ubudiyah khasah. Kemudian pelajaran selanjutnya, bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi seluruh tempat. Dari alladzi la yakhlu min ilmi makanun. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala itu mencakup dan meliputi seluruh tempat, seluruh ruang. Di sini dikatakan ilmunya, bukan zatnya. Karena memang yang benar demikian. Yang berada di seluruh tempat adalah ilmunya. Adapun zat Allah Ta'ala hanya satu tempatnya, yaitu di atas arsy. Sebagaimana akan kita bahas pada bab yang akan datang biiznillah dalam pembahasan istiwa atau pembahasan tentang ululullah, ketinggian Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana kecuali di satu tempat, yaitu di atas seluruh makhluknya. Itu secara zatnya. Namun ilmunya itulah yang menempati seluruh ruang. Tidak ada satu ruang pun kecuali ilmu Allah sampai kepadanya. Dan lebih tepat lagi, tidak hanya dikatakan la yakhlu min ilmi makanun, juga waktu. Jadi ilmu Allah meliputi seluruh waktu. Tidak ada satu waktu pun yang terlepas dari ilmu Allah Ta'ala. Maka pengilmuan Allah Ta'ala, ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma lam yakun wa kaifa lau kana. Ilmu Allah meliputi yang telah ada, kemudian yang belum ada, dan yang tidak akan ada, dan bagaimana seandainya yang tidak akan ada itu ada atau terjadi. Ilmu Allah meliputi yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi, dan bagaimana seandainya yang tidak terjadi atau yang belum terjadi itu terjadi, sudah diketahui oleh Allah SWT. Itulah cakupan ilmu Allah SWT. Jadi meliputi seluruh waktu, azalian hingga abadian. Sejak azali, sejak awal yang tidak berpermulaan, sampai abadi yang tidak berakhir. Itu cakupan ilmu Allah SWT. Kemudian tidak ada satu aktivitas pun yang membuat Allah lalai terhadap aktivitas yang lain, atau terrepotkan, tersulitkan dengan aktivitas yang lainnya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah ada aktivitas, ada kegiatan. Namun wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah Allah merasa berat untuk menjaga keduanya, untuk mengurus keduanya, langit dan bumi. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Allah merasa berat. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah Allah Ta'ala. Kalau sebelumnya menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, yang berikutnya menunjukkan kesempurnaan kudrah, kemampuan Allah Ta'ala, sehingga tidak ada sesuatu pun aktivitas yang membuat Allah repot atau sulit untuk mengurus aktivitas yang lainnya. Dalam waktu yang sama, ada yang berdosa, ada yang taat, ada yang berdoa dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam kepentingan, semuanya tercakupi oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada yang terlalaikan sedikit pun. Yang berikutnya, bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi atau suci dari adanya yang serupa dan yang sepadan. Jala'anil asba wal andad. Ini jelas bantahan bagi siapapun yang menyatakan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya seperti musyabbihah. Insya Allah kita akan dapatkan istilah tersebut. Demikian juga bantahan bagi orang yang telah menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi kalal mu'atilah. Yang jelas Allah Ta'ala esa dalam kesempurnaannya, sehingga tidak ada satupun yang menyerupai, yang sepadan, yang bisa menandingi Allah SWT. Ini menunjukkan kesempurnaan wahdaniyah Allah SWT. Kesempurnaan keesaan Allah SWT, esa tunggal dalam segala sesuatunya, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah suci, bersih, terbebaskan dari memiliki istri dan anak. Ini menunjukkan kesempurnaan ghinanya Allah taala, menunjukkan kesempurnaan maha cukupnya Allah taala. Watanaza anisahib awal aulad, itu menunjukkan Allah sempurna dalam kecukupannya. Karena kepemilikan anak dan istri menunjukkan kefakiran, menunjukkan adanya butuh kepada yang lainnya. Maka di sini beliau menafikan adanya kepemilikan istri dan anak pada Allah Ta'ala. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan ghinanya atau kayanya Allah Ta'ala dan maha cukupnya Allah Ta'ala. Tidak butuhnya Allah kepada siapapun juga. Walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian beliau sampaikan juga tentang kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa nafada hukmuhu fi jamil ibad. Yang dimaksudkan hukum di sini adalah hukum kauni. Karena hukum Allah ada dua, hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni adalah takdir. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Adapun hukum syar'i adalah hukum-hukum Allah Ta'ala yang disampaikan melalui para rasul untuk para hambanya, untuk ditaati oleh para hambanya. Itu hukum syar'i. Nah, yang pasti terrealisir adalah hukum kauni. Kalau Allah mengendaki pasti terjadi, tak ada seorang pun yang bisa membantah dan menentang hukum Allah Ta'ala, hukum kauni. Adapun hukum syar'i, maka tidak pasti terjadi. Allah mengendaki semuanya mengabdi hanya kepadanya, namun kenyataannya sebagian kecil saja dari hambanya yang mengabdi hanya kepadanya. Allah menghendaki seluruh hambanya beriman, namun hanya sebagian kecil saja yang beriman kepadanya. Allah menghendaki seluruh hambanya taat kepada Rasulullah, namun hanya sebagian kecil saja dari hambanya yang taat kepada Rasulullah. Itu hukum syariat. Hukum syariat tidak mesti teralisir pada seluruh hambanya, namun hanya pada sebagian hambanya. Berbeda dengan hukum kauni, hukum Allah yang sifatnya kauni, takdir, maka pasti terjadi dan teralisir. Kemudian, karena kebesaran dan keagungan Allah Taala yang maha sempurna dalam seluruh sisinya, tak seorang pun bisa membayangkan dan menggambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa Taala. Dan hakikatnya demikianlah seluruh yang gaib. Tidak akan seorang mengetahuinya kecuali apabila dia mendapatkan berita. Maka tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa Taala dan tentang seluruh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Maka kalau ada seseorang menggambarkan tentang Allah Taala, maka Allah mesti berbeda dengan gambarannya. Karena tidak akan mungkin seseorang menggambarkan sesuatu kecuali melalui satu dari empat jalan yang ada. Tanpa satu di antara empat jalan atau toreko yang ada, tidak mungkin seseorang menggambarkan sesuatu. Yang pertama, dia melihat langsung. Maka dia bisa gambarkan dalam pikirannya sesuatu yang pernah dia lihat secara langsung. Kemudian yang kedua, pernah melihat yang semodel, yang semisal, yang sama. Walaupun dia belum pernah melihat zatnya secara langsung, tapi pernah melihat yang semodel atau yang sama, maka dia bisa bayangkan sesuatu yang belum dia lihat tersebut. Karena ada persamaannya. Kemudian yang ketiga, dia pernah melihat yang sejenis. Walaupun belum pernah melihat zatnya, tapi pernah melihat yang sejenis, dia punya, bisa membayangkan sesuatu yang mirip atau yang sama dengan yang belum pernah dia lihat tersebut. Yang keempat, dari berita orang yang jujur. Beritanya orang yang jujur memberitakan tentang hakikat sesuatu demikian dan demikian dan demikian. Maka walaupun dia belum pernah melihatnya, maka dia pun bisa membayangkan tentang sesuatu yang digambarkan oleh orang yang telah menyampaikannya dan orangnya jujur. Tentang Allah SWT, keempat jalan tersebut tidak ada satupun kecuali satu, yaitu beritanya orang yang jujur, itu pun hanya terbatas asma dan sifatnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya tentang hakikat zat Allah SWT. Hakikat dari sifat-sifat tersebut, kaifiah dari sifat-sifat tersebut. Maka tidak akan mungkin seorang menggambarkan tentang hakikat Allah SWT. Maka salah dan batil kalau kemudian ada tuntutan, ada anjuran, kalau kemudian kita beribadah, sholat misalnya, hadirkan Allah dalam diri kita, gambaran Allah. Maka yang muncul dalam gambaran kita setan, bukan Allah. Berhala, patung, dan bukan Allah SWT. Ketahuilah. Jadi batil anjuran orang-orang sufiyah atau yang mengikuti jalan mereka, kalau kemudian di dalam beribadah kepada Allah tidak mantap, kalau tidak tergambar tentang Allah. Tidak mungkin. La tumasul al-qul bit-tafkir wa la tatawahamuhu al-qulub bit-tasfir. Yang bisa dihadirkan dalam hati kita adalah asma dan sifatnya. Dan itulah maqam al-ihsan, maqam syahadah, yang insya Allah akan kita bahas dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang pembahasan ihsan. Itulah puncak penghambaan seorang hamba. Tatkala dia mampu menghadirkan asma dan sifat Allah dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam seluruh kegiatan-kegiatan hidupnya, dia mampu menghadirkan asma dan sifat Allah. Kemudian dia melaksanakan yang menjadi konsekuensi dari penghadiran asma dan sifat dalam kalbunya. Itulah derajat tertinggi yang dimiliki oleh seseorang dalam hidup ini, yaitu al-ihsan fil ibadatillah. Maka tepat sekali tatkala beliau bawakan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini bantahan bagi dua ta'ifah, dua firqah yang dhalah, sekaligus laisa kamitsli syai'un, bantahan bagi musyabbihah, yaitu firqah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Adapun wa huwa samiul basir, ini bantahan bagi mereka ahlu ta'til atau mu'attilah, yaitu firqah yang menolak untuk menetapkan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ayat yang sangat masyhur di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, karena dengan satu ayat ini menyelamatkan seseorang dari jurang kehancuran ta'til dan tasbih, yang insyaallah akan kita bahas lebih jauh tentang hal itu. Nah, demikian ikhwafidin asallallahu yakum, satu jam sudah berlalu. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan. Ingat perjanjian kita ya, tolong diulangi atau apa maksud yang dikatakan tadi. Itu lingkup apa pertanyaan. Jangan bertanya yang apa di luar materi. Padahal. Jadi pembahasan ini akan lebih lengkap tatkala kita membahas masalah takdir. Ada dua kali insya Allah akan kita ketemu. Pertama dalam apa? Lumatul I'tiqad, dan kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah. Tentang apa pembahasan ini lebih jauh. Tentang kehendak Allah SWT. Intinya bahasnya kehendak Allah ada dua, kehendak kauni dan kehendak syar'i. Maka tadi saya katakan, kalau Allah mengendaki secara syar'i, itu tidak mesti terjadi. Nah, kehendak secara syar'i ini sinonim dengan Allah menyukai, Allah mencintai. Sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT itu tidak mesti terjadi. Tapi kalau kemudian iroda, kalau kemudian kehendak yang bimakna kauni, ini muradif dengan masyiah. Jadi, karena memang dalam bahasa Arab irodah itu bisa bimakna mahabbah atau bisa bimakna masyiah. Kalau irodah bimakna mahabbah, maka tidak mesti irodah Allah itu terjadi kalau yang maknanya mahabbah. Tapi kalau irodah maknanya masyiah, maka mesti terjadi. Dan demikian ridha Allah terbagi menjadi dua, masyiah dan mahabbah atau ridha. Allah menghendaki kepada seorang untuk beriman, itu Allah mencintai, irada syar'iyah. Tapi Allah menghendaki seorang untuk kafir, itu irada kauniyah. Dan Allah membencinya. Tapi kalau Allah menghendaki untuk beriman, Allah mencintainya. Namun tidak setiap yang dicintai oleh Allah terjadi, dan terkadang sesuatu yang dibenci oleh Allah terjadi. Bagaimana pembahasan selengkapnya? Insya Allah akan ada pada babnya.